Apa hukum gambar makhluk bernyawa di layar TV? Benarkah ulama salafi beda pendapat tentang hal tersebut? Karena Ustaz Firanda yang murid para ulama salafi itu muncul berkali-kali di TV Raja. Mohon penjelasannya. Bukan lagi muncul berkali-kali, memang punyanya dia. Ya, dia dan teman-temannya. Tentang masalah televisi, barakallahu fikum. Ini termasuk di antara wasail al-ilam al-hadithah atau al-hadithah. Termasuk di antara wasilatul ilam, yakni sarana untuk sarana informasi yang baru yang tidak ada di zaman sebelumnya, yang tidak ada di zaman para ulama ussalaf rahimahumullah taala. Dan perlu diketahui bahwa di zaman para ulama ussalaf mereka menyebarkan ilmu dengan majlis-majlis. Dan melakukan rihlah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Demikian pula dengan penyebaran kitab-kitab. Sehingga ilmu itu sampai ke generasi berikutnya dan generasi yang berikutnya. Dan sampai ke generasi kita sekarang ini. Alhamdulillah. Meskipun mereka tidak mengenal adanya sarana televisi dan yang lainnya. Ilmu itu menyebar. Ilmu tersebut menyebar. Alhamdulillah. Kemudian pada akhir-akhir belakangan ini, seperti pada masa kita, muncul wasail al-ilam yang disebut televisi. Dan televisi ini tentu berbeda halnya dengan radio. Adapun radio sekedar menyampaikan suara. Maka radio tidak ada isyal dalam hal ini. Dalam hal hukum asalnya. Hukum asal radio. Tidak ada pembicaraan. Berbeda halnya dengan televisi. Yang memang diperbincangkan oleh para ulama. Dan diperselisihkan oleh para ulama tentang hukumnya. Disebabkan karena penayangannya yang menampakkan gambar manusia. Gambar makhluk hidup. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa telah datang riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hukum surah, hukum gambar, gambar makhluk hidup, manusia, hewan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi azaban yawmal qiyamati al-musawwirun. Manusia yang paling keras siksaannya pada yawmal qiyamah adalah mereka yang membuat surah, yang membuat gambar-gambar makhluk hidup. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-suratu hiya ar-ra'su. Gambar itu intinya ada di kepalanya. Fa idza quti'a ar-ra'su fala surah. Apabila kepala itu dipotong, dihilangkan, maka tidak ada surah. Tidak lagi dinamakan surah yang diharamkan. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, inilah yang menjadi permasalahan munculnya alat potret, ya, alat untuk memotret, ya, yang memotret gambar-gambar makhluk hidup, ini juga disebut surah. Maka demikian pula halnya dengan yang sifatnya bergerak, juga disebut surah. Sehingga sebagian dari kalangan para ulama melihat bahwa dari sisi penamaan saja dia disebut surah, ya, sehingga dia termasuk dalam keumuman yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa itu surah. Oleh karena itu para ulama mengharamkan foto, rekaman-rekaman yang menyisakan gambar makhluk hidup, terkecuali dalam kondisi hajatun masah, dalam kondisi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh umat, ya, yang sulit bagi mereka untuk menghindarinya, seperti misalnya KTP, SIM, paspor. Termasuk pula yang disebutkan oleh para ulama ketika mereka hendak membuat sketsa untuk mengetahui penjahat, bagaimana rupa dan ciri-ciri penjahat tersebut. Maka ini para ulama membolehkan, disebabkan karena masalih, maslahat yang lebih besar yang didapatkan dari hal tersebut. Nah, demikian pula seorang ketika memiliki uang, ya, kebanyakan uang-uang sekarang ada gambar makhluk hidupnya. Apakah setiap antum menerima uang harus dicoret? Hah? Coret, setelah itu dibelanjakan, orang heran, apa ini kepalanya dihilangkan? Nah, maka ini adalah merupakan hal-hal yang sifatnya hajatun masah atau darurah, babi darurah. Ya, jadi ma'asyiral rahimakumullah, termasuk pula yang disebutkan oleh sebagian para ulama, dan ini juga merupakan hal yang masih diperselisihkan tentang hukum gambar yang bergerak, video, ya. Sebagian para ulama memandang bahwa termasuk di antara maslahat pula, termasuk di antara kemaslahatan pula seorang merekam sesuatu demi kemaslahatan. Nah, ya, mungkin pengajaran tentang sesuatu, bagaimana cara mengajarkan sholat, ya, dengan praktek secara langsung, memperlihatkan videonya, atau misalnya tata cara pelaksanaan ibadah haji diperlihatkan langsung caranya dengan perbuatannya, ya, maka ini para ulama menganggap sebagian termasuk di antara hajah yang dibutuhkan oleh umat. Nah, sehingga para ulama membolehkan hal tersebut. Sebagian para ulama mereka menghindari hal-hal yang sifatnya segala sesuatu yang sifatnya surah, yang berbentuk surah. Naam, apabila telah cukup, tanpa suara pun telah cukup, tanpa gambar pun telah mencukupi, ya, dengan ceramah, dengan suara, apabila itu telah mencukupi, maka tidak dibutuhkan yang namanya surah. Nah, dan alhamdulillah, sebagaimana kita sebutkan bahwa para ulama ussalaf dahulu, mereka menyebarkan ilmu di tengah-tengah kaum muslimin, dan ilmu itu menyebar tanpa menggunakan televisi. Ya, tanpa menggunakan televisi. Namun kita tidak bisa mengingkari bahwa televisi merupakan hal yang sifatnya dipersepsikan di kalangan para ulama. Nah, dan di sini ma'asyiral rahimakumullah, saya tidak berbicara tentang barangnya, barang yang disebut televisi itu. Karena barang yang disebut televisi itu tidak bisa dihukumi. Ya. Tidak bisa dihukumi, itu barang. Ya. Namun yang dihukumi adalah penayangannya. Sebagian stasiun televisi, mereka ada yang menayangkan siaran langsung. Seperti misalnya siaran tentang Makkah, siaran tentang Madinah, ya. Apalagi kalau di Mekah itu siarannya dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim berganti dari satu ayat yang lain. Tidak ada musik di dalamnya, maka ini tidak ada problem sama sekali. Tidak ada problem siaran langsung. Seperti halnya seorang bercermin, ya, seperti halnya cermin berada di hadapan cermin, begitu kita meninggalkan cermin maka hilang. Ya, maka siaran langsung tidak ada masalah dalam hal ini. Demikian pula siaran tentang Al-Madinah Nabawiyah yang diisi dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tidak ada iskal, tidak ada problem dalam hal ini. Sebagian siaran ada yang menyiarkan Al-Qur'anul Karim full 24 jam tanpa gambar. Tanpa gambar. Saya enggak lupa namanya apa. Namanya itu Quran Majid atau Quran Majid atau Majid Al-Majid atau Al-Majid wallahu alam. TV. Jadi yang tampil di hadapan televisi, di layar televisi tersebut hanya ayat. Ayat. Kalau enggak salah apakah ada artinya dalam bahasa Inggris wallahu alam. Jadi ayat kemudian di belakangnya itu latar belakangnya pemandangan. Pemandangan. Ya, ini juga tidak ada masalah. Tidak ada permasalahan dalam hal ini. Namun yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama ketika ada gambarnya. Ketika ada gambar. Sebagian para ulama membolehkan karena melihat bahwa di sini ada kemaslahatan. Ya. Dan sebagian para ulama menghindar dan mengatakan bahwa menghindari lebih baik selama masih ada wasail, sarana-sarana dakwah yang lainnya, maka menggunakan yang lainnya itu lebih berhati-hati dan lebih baik. Sebab bagaimanapun tetap saja disebut surah. Tetap saja disebut surah. Sehingga menghindarinya, wallahu ta'ala alam, itu lebih baik. Namun kita tidak mengingkari bahwa permasalahan ini termasuk masail ijtihadiyah. Permasalahan ijtihad, ya, yang kita tidak boleh saling mengingkari atau saling menyesatkan antara satu dengan yang lainnya. Antara yang membolehkan dengan yang tidak membolehkan. Masail khilafiyah ijtihadiyah. Seperti berselisihnya para ulama dalam permasalahan yang lain. Bangkit dari ruku, ada yang bersedekat, ada yang tidak bersedekat. Dalam bertasyahud, ada yang menggerakkan jari, ada yang tidak menggerakkan jari. Ini masalah yang biasa terjadi di kalangan para ulama. Perbedaan wijhatun nazar, perbedaan dalam memandang sesuatu, itu hal yang biasa terjadi di kalangan para ulama fuqaha. Naam, sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini berkenaan tentang hukum asal dari televisi tersebut. Namun yang kadang menjadi permasalahan adanya siaran-siaran yang tidak sejalan dengan apa yang kita ketahui di dalam prinsip-prinsip Islam. Ini yang menjadi permasalahan. Stasiun televisi menyiarkan musik, misalnya. Stasiun televisi menyiarkan film-film, pertunjukan ini, pertunjukan itu. Ya. At-tamsiliyat. Sinetron ini, sinetron itu yang merusak. Jelas ini adalah satu hal yang sangat memudaratkan bagi umat. Lalu bagaimana dengan televisi yang dakwah, yang sifatnya dakwah? Nah, selama tidak mengandung unsur-unsur yang menyesatkan dan menyelisihi manhaj ahli sunnah wal jamaah, maka tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa itu sesat. Karena kita kembali kepada perselisihan yang terjadi di kalangan di kalangan para ulama tentang hukum ini. Jadi jangan sampai ada yang menisbatkan kepada ahlu sunnah atau kepada ikhwan salafiyun bahwa mereka menganggap sesat orang yang menggunakan televisi secara mutlak misalnya. Oh, tidak, sama sekali. Ya, jangan salah memahami sesuatu. Namun yang diingkari oleh para ulama adalah acaranya. Apa yang ditayangkan? Ya. Terkhusus apabila membawa nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti yang disebut Raja, ya, yang itu merupakan singkatan dari radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengatasnamakan Ahlus Sunnah. Ya. Apabila benar-benar mengisi atau menayangkan acara-acara yang sifatnya menebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari para ulama ussunnah, dari para dai yang dikenal mereka menyebarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh dari syubhat, jauh dari hal-hal yang diperingatkan oleh para ulama, maka ahlan wa sahlan. Itu merupakan sesuatu yang semoga memberi manfaat kepada umat. Ya, meskipun sebagaimana kita sebutkan, saya sendiri atau mungkin juga yang lainnya, ya, lebih berhati-hati untuk mengikuti pendapat tidak menayangkan diri, ya, tidak menampilkan wajah. Nah, tidak menampilkan wajah dengan merekam atau video dan yang semisalnya. Namun yang disayangkan, ya, adalah penayangan-penayangan dari sebahagian yang dianggap oleh mereka termasuk di antara syekh atau tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun para ulama memberi peringatan dari mereka. Ini yang menjadi permasalahan, ya. Adanya orang-orang yang dimasukkan yang mereka terjatuh ke dalam penyimpangan, ke dalam penyakit-penyakit hizbiyah, ya, ke dalam bid'ah. Nah, dan ini tentu membutuhkan pembahasan yang lebih lengkap di waktu-waktu yang lainnya insyaallah taala. Namun salah satu contoh saja, ya, seperti yang ditayangkan di TV Raja, seorang dai dari Arab Saudi yang bernama Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi. Ini ditampilkan, ya, di TV Raja sebagaimana yang diberitakan oleh sebagian ikhwan dan juga disebutkan dalam situsnya dan diterjemahkan ceramahnya. Sementara para ulama mereka mempermasalahkan siapa ini Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi. Ya. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi ini seorang yang yakni ketika dia menjelaskan sesuatu dia sering sekali keluar dari jalur yang ditempuh oleh para ulama. Ya. Salah satunya tatkala dia ada yang menyebutkan bahwa dia sedang mendakwahi orang-orang dari kalangan non-muslim. Dia membaca surah Maryam. Setelah dia membaca surah Maryam, dia membuat ucapan dari dirinya sendiri. Lalu dia melantunkannya seperti dia melantunkan Al-Qur'anul Karim. Lalu dia memberi nama ucapan yang dia buat itu dengan nama surah. Dia katakan ini surah Tufah, surah apel. Ya. Setelah dia membaca surah Maryam. Ya, dengan lantunannya dia mengatakan zahaba Ahmadu ila suq wa ishtara tufaha thumma rakiba al-utubis. ثم رجع إلى شقته وضيع المفتاح ثم دخل إلى بيت جيرانهم ودخل إلى بيت وارتاح. Setelah dia mengucapkan ini, dia mengatakan hadhihi suratul tuffah. Ini surah apel, kata dia. Tertawa, orang-orang mendengarkan tertawa. Dan dia juga tertawa, guys. Okay. Ya. Ahmad pergi ke pasar membeli apel. Setelah itu dia pulang naik otobis, ya. Di kota maksudnya. Setelah itu dia kembali ke apartemennya. Ternyata dia menghilangkan kuncinya. Akhirnya dia lewat rumah tetangganya. Setelah itu dia masuk ke dalam rumahnya. Istirahatlah dia. Lalu dia mengatakan, ini surah apel. Ya. Dengan lantunan seperti dia melantunkan Al-Qur'an Karim. Ini ditanyakan kepada Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, ya. Gimana pendapat tentang seorang yang membaca ini membuat ucapan dari dirinya sendiri lalu dia membaca seperti bacaan Al-Qur'an lalu dia menambahkan surat At-Tufah. Kata beliau, dikhawatirkan orang ini mengolok-olok Al-Qur'an Karim meskipun dia sedang berkelakar. Meskipun dia sedang bermain-main. Ini dikhawatirkan mengolok-olok Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Apakah kepada Allah, kepada ayatnya, kepada rasulnya kalian mengolok-olok? Jangan kalian cari alasan. Sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dipermainkan. Ini dai. Nah, ini ditayangkan, ya. Ceramah-ceramahnya, nasihat-nasihatnya, sisi raja itu. Satu ketika, tatkala dia membahas tentang ketaatan kepada ulatul umur, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, isma' wa ati' wa in duriba dhahru wa ukhidha maluk, atau kama qala Sallallahu Alaihi Wasallam, dengarkan dan taat kepada penguasa, meskipun hartamu diambil dan punggungmu dipukul. Meskipun dirampas hartamu dan punggungmu dipukul. Ya. Baik, bagaimana menyikapi hadis ini? Bahwa hadis ini menunjukkan kewajiban taat kepada penguasa meskipun dia zalim. Ya. Meskipun dia zalim. Apa kata dia? Bahwa hadis ini itu hanya terkhusus. Jadi dia menafsirkan hadis ini adalah hadis yang dibawa kepada makna apabila hakim itu adil, asalnya dia adil, hanya saja ada orang per orang yang dia zalimi, ya, yang dia ambil hartanya secara paksa. Nah, meskipun asal hukum penguasa itu adil, itu maksudnya hadis ini. Nah, seakan-akan dia justru membolehkan apabila hakim tersebut zalim, maka boleh khuruj, boleh memberontak kepada penguasa tersebut. Nah, maka ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan, kata beliau, orang ini sahibu hawa, pengikut hawa nafsu. Orang ini pengikut hawa nafsu. Ya. Orang-orang yang seperti ini, ya, masih banyak lagi ucapan-ucapan yang lainnya. Dia mendengarkan cerita orang, lalu dia dengan tegas mengatakan bahwa di Suriah, peperangan di Suriah, itu malaikat sampai turun ke sana. Dari mana kamu tahu? Ya. Dari mana kamu tahu bahwa malaikat turun di sana? Dan kalimat-kalimat yang seperti ini, ya, sehingga para ulama memberikan peringatan dari orang ini. Fatwa Shalih Al-Fauzan, fatwa Syekh Abdul Aziz Al-Syeikh, Mufti Kerajaan Arab Saudi, memberikan peringatan. Nah, maka yang seperti ini, ma'asyir ikhwah rahimakumullah, tidak bisa ditolerir. Ya. Meskipun penampakannya penampakan seperti seorang sunni salafi, namun ini sangat mengkhawatirkan. Akan menyeret umat ini kepada bid'ah, kepada penyimpangan. Maka yang wajib, ya, bagi yang mengetahui, menerangkan kepada umat. Menerangkan kepada umat. Ya. Dan mengambil ilmu dari orang yang jelas, bahwa mereka itu dari ahlu sunnah, dari para ulama. Itu lebih baik. Daripada menayangkan acara-acara yang seperti ini, yang dikhawatirkan menyeret umat kepada kesesatan dan penyimpangan. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, salah satu contoh saya di antara sekian banyak hal yang lainnya yang suatu saat insyaallah taala akan kita terangkan. Wallahu taala a'lam.